الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه واقتفى أثره إلى يوم الوفاء. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي رحمني ورحمكم الله، بابا sekalian yang saya muliakan dan saya hormati. Pada pembahasan sesi kali ini pada kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kita memasuki bab fi ahkamil haidh wan nifas, pada hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas, yang berkaitan dengan haid dan nifas. Sekalipun ini memang hukum yang berkaitan dengan wanita, alangkah baiknya bagi antum para bapak ya untuk lebih mengenal lagi, untuk bisa mengajari istrinya, atau lebih mengenal lagi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Bagi yang masih jomblo, nah, yang masih belum nikah ya, juga sebagai bekal tentang hukum pernikahan, di antaranya tentang kebiasaan wanita. Ini fikih sangat sangat dianjurkan untuk dipelajari ya, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pun juga beliau mempelajarinya ini sampai membahasnya 9 tahun lamanya. Ya, ini luar biasa. Karena ini berkaitan dengan wanita, tentang hukum-hukumnya, dan ini penting. Jarang dari kita terdapat pembahasan seperti ini. Padahal ini penting, tidak bisa dilewatkan. يقول حفظه الله تعالى الحيض وأحكامه. أولا الحيض وأحكامه. Yang pertama kita bahas itu haid dan hukum-hukumnya. Hukum-hukum berkaitan dengan haid. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perkara haid. Katakanlah haid itu ada penyakit. Fa'tazilun nisa fil mahyid. Maka jauhilah wanita ketika dalam keadaan haid. Ya. Di sini yang bertanya siapa? Laki-laki atau perempuan? Yas'alunaka. Mereka laki-laki bertanya tentang haid. Berarti perhatian mereka terhadap para wanita. Hukum berkaitan dengan kebiasaan mereka. Karena muamalah, ya, bagaimana perilaku perbedaan perilaku tentang wanita haid itu berbeda-beda. Kalau orang-orang Yahudi zaman dulu itu ketika wanitanya haid, perempuannya haid, itu diusir dari rumah, enggak boleh tidur di dalam rumah. Ya. Kalau orang-orang Nasara, mereka kan ya enggak ngerti kebersihan ya, kesucian. Mereka gauli pada saat haid juga. Adapun kaum muslimin, Islam mengajarkan tengah-tengah bagaimana hukum-hukumnya. Insyaallah, yang insyaallah akan kita bahas. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka benar-benar suci. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka sudah bersuci, fatuhunna, datangi mereka min haitsu amarakumullah, dari yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan mencintai hamba-hamba yang suka bersuci. Yaqulu hafizahullah ta'ala, wal haidhu huwa damu tabi'atin wa jibillatin. Haid itu darah tabi'ah, darah kebiasaan yang keluar ya setiap bulannya. Wa yakhruju min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah, khalaqahullahu li hikmati ghida'il waladi fi batni ummi. Allah ciptakan rahim dalam perut seorang wanita, ya. Allah ciptakan itu, namanya darah kebiasaan itu, di waktu-waktu tertentu, yang mana Allah ciptakan untuk hikmah, sebagai gizi bagi anak dalam perut ibunya. Liftiqarihi ilal ghida, karena kebutuhan bayi yang ada di rahim ibunya. Idh law syarakaha fi ghidaiha la dha'fat quwaha. Kalau seandainya anak itu mengambil gizi dari ibunya langsung, sungguh si ibu ini sangat kasihan, dia akan lemah. Sehingga faja'alallahu lahu hadzal ghida. Sehingga Allah jadikan ghida ini. Jadi dalam rahim itu dinding-dindingnya Allah siapkan gizi bagi calon jabang bayi di situ. Lidzalika qalla an tahidul hamil. Oleh karena itu, antum bisa perhatikan orang hamil itu enggak haid, ya kan? Karena itu fungsinya untuk sebagai gizi bagi calon jabang bayi. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadirru min fatiha. Kalau sudah lahir itu bayi, sudah lahir, maka gizi itu berubah menjadi ASI, air susu ibu yang keluar dari payudaranya untuk gizi anaknya. Liyataghadza bihi waladuha, supaya anaknya itu bisa mengambil gizi darinya. Ini hikmah Allah Ta'ala, perhatian Allah Ta'ala, ya. Dari di rahim ibunya pun sudah Allah siapkan gizinya. Ketika si bayi ini lahir, ya, tetap masih mengkonsumsi gizi tersebut lewat ibunya juga. Maka dari itu, ya, ada anjuran, ya, perintah untuk si bayi menyusui selama berapa tahun? 2 tahun. Selama 2 tahun. Ini penting. Ya, ini penting. Sempurna itu bayi. Ya, ketika, karena apa? Itu gizi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sangat disayangkan perempuan zaman sekarang, ya, anaknya diputus dari gizinya umur berapa? Bahkan 6 bulan dia. Ya. Sangat sedikit sekali. Padahal itu pemberian Allah Ta'ala. Tentunya lebih baik ketimbang buatan manusia. Baik. Liyataghadza bihi waladuha, walidzalika aidan qalla an tahidhal murdi', maka sedikit dari mereka orang menyusui itu haid. Fa idza khalat al mar'atu min hamlin wa radha', ketika ibu itu sudah selesai menyelesaikan dari haid, dari hamil dan menyusui, baqiyala masifalahu, ini gizi sudah enggak bisa dipakai. Untuk apa? Sudah terputus, enggak bisa digunakan untuk bayi lagi, kecuali kalau dibuai lagi, ya. Kan ada tuh, baru menyusui sudah muncul baru lagi, kena hamil lagi. Ya, sebenarnya kurang tepat sih. Kenapa? Karena enggak ada jarak. Kasihan yang menyusui, akhirnya dia kurang dari 2 tahun. Ketika itu sudah enggak ada tempat untuk dikeluarkan, diberikan gizinya, liyastaqirra fi makan min rahimiha, dia terus berada di situ. Tsumma yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin 6 ayyam aw 7 ayyam. Kemudian berguguran keluar. Jadi berarti di refresh, ya. Ya seperti itulah. Di refresh, diganti yang baru setiap bulannya. 6 sampai 7 hari. Itu kebiasaan. adahnya 6 atau 7 hari. Namun ada di antara wanita itu yang haidnya cuma 3 hari. Ada, tapi itu sedikit sekali. Ada yang lebih dari 7 hari, bahkan sampai 15 hari. Kasihan suaminya ya. Makanya apa? Ada syariat. Wah, ini yang disenangi antum nih, poligami kan. Nah, di sini maka di sini kita berkaitan dengan haid ya. Fi kulli syahrin sita ayyam aw sab'ata ayyam wa qad yazidu an dhalika aw yaqil wa yatulu syahrul mar'ati wa yaqsiru hasba ma raqabahu Allah dattiba. Maka panjang pendeknya hari dari wanita haid itu sesuai dengan yang Allah bentuk, yang Allah jadikan. Ada yang 7 hari, kadang 6 hari, kadang 10 hari, kadang 15 hari, kadang bahkan cuman 1 hari atau 2 hari seperti itu. Di antara hukum-hukumnya yang berkaitan dengan haid adalah walil haidhi khilalu haidhiha wa inda nihayatihi ahkamun mufassalatun fil kitabi was sunnah. Bagi seorang wanita yang haid ya, di saat-saat haid itu ada dari awal sampai akhir ada hukum-hukum terperinci dari Alkitab was sunnah. Yang ini perlu diketahui oleh seorang wanita, juga perlu diketahui oleh seorang suami. Min hadhihi al-ahkam, di antara hukum-hukumnya, annal haid la tusalli wa la tasum hala haidha. Seorang yang haid tidak salat, tidak puasa selama datang bulan, selama haid. Qala alaihi salatu wassalam li Fatimah binti Abi Hubaysh, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, Abu Hubaysh, idza aqbalat al-haidatu, apabila berjumpa dengan haidah sudah tiba, laha fada'i shalah, maka tinggalkan salat. Falau shamatil haid aw salati hala haidha, kalau seandainya tetap dia melaksanakan salat maupun berpuasa di waktu haid, lam yasih laha shaumun wala shalah, enggak sah salat maupun puasanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dari itu, dan larangan itu yang tadi ada musihah, menghasilkan hukum tidak sahnya sebuah amalan. Bal takunu bidzalika asiyah lillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu sebagai bentuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya sudah melarang untuk sholat dan puasa di waktu haid, tapi tetap haid, berarti itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, fa idza tahurat min haidha fa innaha taqdi shauma duna shalah bi ijma'i ahli ilmi, apabila sudah selesai haidnya maka dia memiliki kewajiban untuk membayar puasanya apabila haidnya di bulan puasa, dan dia bayar di luar bulan puasa, tapi tidak disuruh untuk menggantikan sholat yang dia tinggalkan. Ini ijma' para ulama salaf. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Dalilnya mana? Ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kunna nakhidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita dulu berhaid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa kunna nu'maru bi qada'i shaum." Kita hanya diperintahkan untuk membayar puasa yang kita tinggalkan. Wala nu'maru bi qada'i shalah, dan kita tidak diperintahkan untuk membayar salat. Hadis muttafaqun alaih. Berarti hukum yang kedua apa? Yang pertama tadi apa? Kalau haid tidak boleh salat dan puasa. Ketika haid selesai maka hanya diperuntukkan hanya diperintahkan untuk membayar puasa, tidak membayar salatnya. Yang ketiga, min ahkamil haid, di antara hukum-hukum tentang haid, annaha la yajuzu laha an tatufa bil bait. Tidak boleh bagi seorang wanita ketika di Masjidil Haram untuk tawaf Ka'bah. Karena tawaf itu sendiri adalah ibadah sebagaimana salat. Ya. Sehingga ketika seorang wanita haid dan tidak boleh sholat, demikian pula ketika haid tidak boleh tawaf. Wala taqra'ul Qur'an, tidak pula membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bentuknya ibadah. Wala tajlis fil masjid, jangan duduk di masjid. Tapi nanti ini akan ada perinciannya ya. Perinciannya ada nanti insyaallah. Wa yahrumu 'ala zawjiha waqtuha fil farat hatta yanqati'a haydaha wa taghtasil. Dan haram bagi suaminya untuk menggaulinya ya di lubang farjinya sampai terputus haidnya dan mandi. Dalilnya mana? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 212, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa. Fa'tazilun nisa, ini perintah. Jauhi perempuan, jauhi wanita. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan dekati. Itu menunjukkan haram karena adalah la tahrim ya, la nahi hatta yadhurna, sampai dia bersuci. Hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Makna al-i'tizal di sini adalah tidak digauli. Makna i'tizal di sini artinya tidak digauli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah sesukamu kecuali nikah. Nikah itu maksudnya rawahul jama' ila al-Bukhari fi lafzi illa jima'. Dalam riwayat lain mengatakan kecuali jima, enggak boleh. Yang keempat, wa yajuzu li zawjil haiq an yastamti'a minha bighairi al-jima' fil farat kal qublah wal lams wa nahwi dhalik. Boleh bagi seorang suami yang haid, seorang suami yang haid, maksudnya itu wanita yang haid, untuk menikmatinya tanpa jima ya di lubang farjinya. Kal qublah wal lams, seperti mencium ataupun lams, menyentuhnya ya. Wala yajuzu li zawjiha an yutalliqaha wa hiya haid. Yang kelima, enggak boleh bagi seorang suami untuk mentalaknya dalam keadaan haid. Enggak boleh. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, jika kalian mentalak wanita, fatalliquhunna liiddatihinna, maka talaklah mereka sesuai dengan iddah mereka, maksudnya tahiratun, dalam keadaan bersuci, min ghairi jima, tanpa jima. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam min talaq man talaqa imra'atahu wa hiya haid an yuraji'aha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan seorang ya, seseorang ketika mentalak perempuannya dalam keadaan haid untuk rujuk. Tsumma yutalliquha hala tuhriha in arada. Kemudian dia talak ketika dalam keadaan bersuci kalau dia hendak kembali untuk mentalaknya. Wa tuhru, apa itu tuhru? Suci, huwa inqita'ud dam. Kapan dikatakan wanita itu suci? Ketika darah itu sudah tidak keluar. Fa idza qata'a damuha faqad tahurat. Apabila darahnya sudah berhenti, maka dia telah bersuci. Wa intahat muddatu haidha, dan selesai muddah, selesai waktu haidnya. Fajib alaihi al-iktisal, maka wajib baginya untuk mandi. Mandi besar sebagaimana mandinya junub ya. Thumma tazawwalu ma muni'at minhu bisababil haid, kemudian bolehlah kembali dari apa yang sebelumnya ketika waktu haid haram, maka kembali halal. Wa in ra'at ba'da tuhri kudrah aw sufrah. Ada masalah ya, apabila setelah bersuci atau setelah suci, setelah berhenti darah, ternyata melihat apa satu lah maksudnya itu setetes atau sedikit dari darah atau seperti lendir ya menguning seperti itu seperti darah lam taltafit ilaiha dia tidak menganggap sebagai haid karena sudah selesai liqauli ummi atiyah sebagaimana perkataan ummu atiyah radhiyallahu anha kunna la na'udul qudrah wasufrah syai'an kita tidak menganggap qudrah kotoran darah kotoran maksudnya sedikit itu atau sufrah yang sedikit sekali atau sebenarnya seperti apa cairan gitu sesuatu bagian dari haid rawahu bukhari wa ghairuhu wa lahu hukm rafa' li'annahu taqrirun minhu ini hukumnya rafa' diangkat sebagai marfu' karena ini diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanbih perhatian ini perhatian bagi seorang wanita idza tahuratil haid aw al nufasa qabla ghurubi syams apabila seorang muslimah itu sudah bersuci dari haidnya atau nifasnya sebelum matahari tenggelam sebelum matahari tenggelam lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'ashra min hadzal yawm maka dia wajib pada saat itu dia bersih bersuci mandi semua selesai salat duhur sama salat asar karena masih satu rangkaian waktu siang dengan syarat sebelum tenggelamnya matahari wa man tahurat minhuma qabla tulu'il fajri dan apabila ya dia bersuci minhuma qabla tulu'il fajri dari keduanya sebelum tulu'il fajri maksudnya itu sebelum terbitnya pagi maksudnya sebelum fajar lazimaha an tusalliyal maghrib wal isya min hadhihi al-lailah maka dia harus baginya untuk salat maghrib dan isya di malam itu juga sebelum dengan syarat sebelum terbitnya fajar li'anna waqta shalah athaniyah waqtun lis-shalatil ula fi hal udri kenapa karena waktu salat yang kedua itu adalah waktu sholat yang pertama dan kedua di saat-saat udzur. Maka haid dihukumi udzur. Ketika sudah selesai atau suci sebelum fajar atau sebelum subuh misal jam 3 atau jam 4, maka dia mandi kemudian sholat maghrib dan isya karena belum selesai waktu isya'nya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa walihadza kana 'inda jumhuril ulama kamalik wa Syafi'i wa Ahmad oleh karena itu ya menurut pandangan jumhur ulama dari kalangan Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad idza tahurat al haid fi akhir an nahar kata mereka apabila seorang wanita itu bersuci di akhir siang atau di penghujung siang di waktu sore sebelum tenggelam matahari shallatid dhuhra wal asra jami'an maka dia salat duhur dan asar secara keseluruhan satu waktu itu wa idza taharat fi akhir al-lail apabila tahurat fi akhir al-lail apabila dia suci ya di akhir penghujung malam sebelum terbit fajar shalatil maghrib wal isya jami'an dia salat maghrib dan isya semuanya di satu waktu itu kama nukila dzalika an Abdurrahman ibn Auf wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas ini sebagaimana dinukilkan dari Abdurrahman bin Auf dan Abu Hurairah juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Li'anna al-waqta mushtarakun baina salatain. Karena waktu itu berdekatan ya, satu waktu dengan dua salat. Satu waktu dengan dua salat. Fi hal udzur, dalam keadaan udzur, dalam keadaan udzur. Ya, dalam keadaan udzur. Fa idza tahurat fi akhirin nahar fa waqtu dhuhri baqin. Kalau dia bersuci di akhir, di penghujung siang, maka masih ada waktu sisa untuk sholat duhur, karena masih satu waktu ketika waktu udzur. Ya, difahami ya. Fa waqtu dhuhri baqin fa tusalliha qabla asri, maka dia sholat di waktu asar. Fa tusalliha qabla asri, sebelum asar. Wa idza tahurat fi akhiril lail, apabila dia bersuci atau suci di akhir penghujung malam. Fa waqtul maghrib baqin fi hal udzur, maka waktu maghrib tetap ada ya di waktu-waktu udzur seseorang. Fa tusalliha qabla isya, maka dia sholat sebelum isya. Maksudnya itu gini, maksudnya itu ketika dia selesai haidnya di waktu sore hari kan, maka dia mandi dulu, bersuci dulu, selesai dia sholat duhur dulu, kemudian selesai salam sholat isya. Demikian pula ketika bersuci atau suci di waktu malam sebelum terbit fajar, maka dia sholat maghrib kemudian sholat isya, seperti itu. Fa waqtul maghrib baqin fi hal udhri fa tusalliha qabla isya, intaha. Wa amma idza dakhala 'alayha waqtu salatin thumma hadar. Nah, ini sebaliknya. Sebaliknya. Apabila sudah masuk waktu salat, misal salat duhur ya. Misal salat duhur itu salat waktu duhur azan jam 12 kurang seperempat misalkan. Ketika masuk waktu duhur, thumma hadat aw nafasat, ternyata ketika dia kamar mandi lihat darah, ternyata dia haid atau nifas. Qabla an tusalli, sebelum sholat, sudah masuk sholat, waktu sholat, ketika mau wudhu kok ada merasa ada yang basah ya di kemaluan, lihat tuh darah, ternyata ada darah haid, ternyata belum sholat ya. Bagaimana? Fal qaulur rajih annahu la yalzamuha qada' tilka shalah, maka qaul yang rajih, ucapan ulama yang rajih adalah tidak mengganti salat itu. Adrakat awwala waqtiha, sekalipun dia mendapati di awal waktu. Tsumma hadat aw nafasat qabla an tusalliha, kemudian dia haid sebelum dia salat, maka tidak diwajibkan untuk mengganti sholatnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fi hadhihi al-mas'alah fi kitab al-Majm' al-Fatawa wal Adhhar fi ad-dalil madzhab Abi Hanifah wa Malik. Dalam masalah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, dalam permasalahan ini dan yang paling zahir, yang paling nampak ya, mendekati kebenaran adalah dalam dalil itu madzhabnya Abi Hanifah dan Malik. Annaha la yalzamuha syai'un, tidak mengharuskan sesuatu, maksudnya mengganti sholat. Li'annal qadha' innama yajibu bi amrin jadid, karena qadha' membayar utang atau utang puasa atau sholat itu terjadi di perkara yang baru, sesuatu yang baru yang akan dilakukan. Wala umira huna yulzimuha bil qada. Di sini ketika mau mengerjakan ternyata haid, dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu, idza hadat haidatuki fada'is shalah, tinggalkan salat, kan begitu perintahnya. Wali annaha akhirat ta'khiran jaizan, karena dia mengakhirkan akhir yang boleh karena haid. Fahiya ghairu mufarritah wa amman na'im awin nasi. Nah, di sini dia hukumnya tidak dihukumi sebagai orang yang lalai, tapi adapun yang lupa dan nasi, bukan nasi uduk, bukan nasi apa, nasi itu lupa ya, bukan lupa atau dalam keadaan tidur. Misal antum tidur jam 11, bablas belandang sampai asar, ya wajib diganti. Kenapa? Ketiduran. Karena ada dalil Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusholliha idza dzakaraha. Bila ada orang, bila ada di antara kalian yang dia ketiduran atau lupa sholat, maka dia gantikan kapan? Ketika ingat, ketika sadar, ya anak belum sholat. Ada seperti itu? Ada. Antum mengalami mesti. Ya, kadang, ya belum sholat asar, sudah waktu isya. Ada kan? Ada, mesti ada. Atau bahkan tidur seharian penuh. Kayak Ashabul Kahfi kayaknya ini. Ya, tidur 300 tahun. Enggak. Ada sebagian yang memang keletihan, kelelahan. Mungkin 3 hari enggak tidur dia. Pas dapat nikmat ngantuk, tidur sehari enggak bangun. Ya, sehari dari subuh. Mau subuh lagi. Dia bangun, ya Allah, kelupaan 24 jam enggak sholat. Sholat saat itu juga. Subuh, duhur, asar, dijamak semua. Karena idza dzakara. Nah, karena lupa atau ketiduran. Wa in kana ghairu mufarrid aidan, kalau sekalipun bukan karena dia itu memang lalai ya, karena memang mundur-mundur, fa inna ma yaf'aluhu laisa qada'an. Karena yang dilakukan itu bukan karena qada. Bal dzalika waqtu shalah fi haqqihi hina yastaghfir wa yadhkur. Karena itu waktu sholat dia, ketika itu hak dia untuk ketika bangun atau ketika sadar. Difahami di sini? Difahami? Baik. Insyaallah sampai di sini dahulu dalam bab haid. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pada bab istihadhah dan hukum-hukumnya. Apa itu istihadhah? Darah yang mengalir setelah haid ya. Kadang ada ya. Itu apakah darah kotor, darah haid, atau darah yang bersih sebenarnya? Dan bagaimana hukum berkaitannya? Apakah dia tetap sholat atau meninggalkan sholat? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.